Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani dan abnai rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian Al-Ha'iyah karya Ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Pada bait keempat beliau sebutkan, wala taku fil Qur'ani bil waqfi qailan kama qala atba'ul jahmin wa ashahu. Disebutkan demikian, la taku fil Qur'an bil waqfi qailan, jangan, ya ini tahdir dari beliau untuk seorang muslim mengikuti langkah dan keyakinan firqah kelompok waqifah bil waqf kama qala atba'u li jahmin wa ashahu. Dan itu pernyataan pengikut-pengikut jahm dalam akidahnya. Firqah waqifah mengatakan kita tidak mengatakan Quran itu makhluk, juga tidak kita katakan Quran itu bukan makhluk. Maka yang wajib menurut mereka waqf atau tawakuf, kita diam, berhenti. Tidak kita katakan makhluk, tidak pula kita katakan bukan makhluk. Tawakuf mereka ini cukup menunjukkan kejahilan mereka dan dangkalnya pemahaman mereka, serta tentunya menunjukkan betapa mereka tidak peduli, tidak perhatian dalam perkara akidah yang itu dasar, pokok, terpenting dalam hidupnya, tapi tidak ada perhatiannya. Padahal itu perkara yang paling pantas untuk mereka pedulikan, karena akidah, iman terkait asma wa sifat, nama dan sifat Allah, salah satu dari bentuk bagian tauhid, tauhidul ma'rifah wal itsbat, tauhidul asma wa sifat. Dalam bab penting sebesar ini tidak ada perhatian dan minim sekali keilmuan mereka padanya. Dengan demikian mereka yang waqifah ini tidak ma'zur, tiada uzur bagi mereka, karena mereka muqassir. Mereka yang tidak mau belajar, tidak mengerahkan segala daya, upaya, kekuatan, kesungguhan, keseriusan untuk tahu, tanya, belajar, Apalagi perkaranya seperti tadi, perkara iman dan akidah, perkara dasar yang pokok. Maka tidak ada udzur bagi mereka. Selain juga salaf, a'immah, rahimahumullah, dan mereka di setiap zaman dengan beda tahun, waktu, dan di setiap tempat, tidak kurang-kurangnya menyampaikan hujah-hujah, mereka tegakkan barohin, dalil yang menjelaskan perkara-perkara semacam ini. Dengan demikian, waqifah kembali termasuk dari al-firqatul halikah, firqah mubtadi'ah, kelompok bid'ah, ahlul bid'ah, dan halikah, la yazighu anha illa halik, termasuk mereka ini. Menyimpang dari jalan Rasul SAW dan para sahabatnya. Tadi keyakinan mereka atau pernyataan mereka, kita tidak katakan makhluk, tidak pula kita katakan ghairu makhluk, dicela, dibenci. Sikap semacam ini oleh a'immatus salaf dan tentunya teranggap pernyataan yang fasid, rusak, sesat, termasuk dari bentuk ta'til, penafian dan pengingkaran. Kama qala atba'un li jahm, dan ini sama seperti pendapat pengikut-pengikut Jahm, Jahm bin Sofwan di firqah Jahmiyah. Wa asjahu, artinya mereka ikuti kesesatan Jahm dan penyimpangannya dalam bab ini. Madhab ahlu sunnah dengan ini, muallif atau nadhim rahimahullah Imam Abu Bakar ingin menjelaskan kepada kita bahwa salaf dan ahlu sunnah fusaha, yufsihun, terang-terangan, jelas, tidak ada samar dalam akidah mereka, sehingga jelas mereka katakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, ghairu makhluk, perkataan Allah dan bukan makhluk. Mereka pertegas penjelasan ini, kata-kata ghairu makhluk, bukan makhluk. Makanya diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah pernyataan beliau, wala yadh'uf an yaqula ghairu makhluk. Seorang sunni ahlu sunnah jangan lemah, jangan minder untuk mengatakan Quran itu kalamullah ghairu makhlukin, bukan makhluk. Tufsih dengan jelas dan gamblang, tunjukkan dan sampaikan akidah itu. Jahmiyah tentunya zid ahlu sunnah, lawan, dan mereka katakan makhluk, qatalahumullah anna yu'fakun, bahwa Al-Quran itu makhluk. Dari akidah Jahmiyah inilah lahir dan muncul firqah Waqifah ini. Semula terpengaruh dari akidah mereka kalau Quran itu makhluk. Tentu di masa itu pertentangan dan perang sengit antara Ahlus Sunnah dengan Jahmiyah. Jahmiyah menyebarkan akidahnya yang sesat, Quran makhluk. Ahlus Sunnah pun menyampaikan akidahnya, Quran ghairu makhluk, kalamullah. Mereka Jahmiyah punya syubhat-syubhat, mereka sebarluaskan. Ulama Sunnah membantah dan mematahkan semua syubhat itu dengan nusus, dengan dalil. Di situasi yang semacam itulah keluar dan muncul Waqifah. Ahli syak sebetulnya mereka, orang-orang yang bimbang dan ragu, sehingga mereka katakan, na'am, kita meyakini dan mengatakan Quran kalamullah, tapi kita tidak ikut-ikut sudah dalam perselisihan Ahlus Sunnah, Jahmiyah, sehingga kita tidak perlu mengatakan makhluk sebagaimana Jahmiyah. Tidak perlu pula untuk mengatakan ghairu makhluk seperti Ahlus Sunnah. Maunya mereka sok menjadi moderat dan di tengah, adil atau menurut kejahilan mereka. Oleh karena itu, a'immah mengatakan al-waqifah Jahmiyah. Kelompok Waqifah ini Jahmiyah sebetulnya. Karena dari situ mereka muncul. Dari situ mereka tumbuh kembang. Makanya mereka enggak bisa dan menolak untuk yufsih dengan terang dan tegas mengatakan sebagaimana a'immah sunnah, Quran itu ghairu makhluk kalamullah. Ada syubhat Jahmiyah itu pada mereka, makanya enggak berani mereka katakan ghairu makhluk. Berhenti di kalamullah itu saja. Makanya Nadhim juga seperti bait yang beliau sebutkan, kama qala atba'u li Jahm, pengikut-pengikut Jahm bin Sofwan, yani hum Jahmiyah Waqifah ini. Bahkan beberapa a'immah ulama sunnah mengatakan Al-Waqifah syarrun minal Jahmiyah, lebih jelek, lebih jahat dari Jahmiyah. Dari sisi, kalau Jahmiyah jelas kebatilannya dan mereka tampakkan Quran makhluk. Ya, dari awal kelihatan belangnya. Dan a'immah mengkritik, membantah kebatilan mereka, rusaknya dan sesatnya. Maka sahal perkaranya. Tapi waqifah menganggap wara', ini tawarru'an, sebagai bentuk wara', menurut mereka tentunya, mereka memilih tawakuf, tidak katakan makhluk maupun ghairu makhluk. Ini yang diistilahkan wara'un barid, wara' yang dingin. Tidak semua wara' yang dianggap wara' itu kemudian terpuji. Sikap tawakuf yang tidak semestinya dan tidak tepat dia tawakuf di situ. Seperti waqifah ini. Wara'un barid. A'immah. Ulama besar umat, ulama sunnah, jelas-jelas mengatakan Quran kalamullah ghairu makhluk. Dan mereka berhadapan dengan Jahmiyah dan syubhat-syubhatnya. Oleh karena itu di sisi orang awam, fitnahnya atau syubhatnya waqifah bisa jadi lebih tajam, lebih berbahaya, karena dianggap tadi bahwa mereka ini moderat, bahwa mereka ini di tengah-tengah, adil, enggak ekstrim kanan kiri, wasat. Kalau mereka ini warok, nah, ini a'imah enggak punya warok, ulama-ulama sunnah sebagian banyak enggak ada waroknya, ada waro'un barid. Demikian yang wajib seharusnya akidah yang hak itu yufsah biha, disampaikan dengan tegas, lantang, bukan sesuatu yang patut disembunyikan dan dianggap aib untuk disampaikan sehingga ditutupi, sehingga ditinggalkan penjelasan tentangnya. Tidak ada keraguan dalam akidah. Firman Allah dalam hujurat, innamal mu'minuna alladhina amanu billah wa rasulih thumma lam yartabu. Mu'minin adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan mereka enggak ragu. Al-Waqifah ragu, apa iya Quran ini ghairu makhluk? Karena ragu makanya mereka enggak berani mengatakan ifsah ghairu makhluk. Makanya mereka Jahmiyah seperti A'imah sebutkan. Kama qala adba'un li Jahm, ma'ruf Jahm bin Sofwan, tokoh dan kepala pendiri firqah Jahmiyah ini, telah ambil akidahnya dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad mengambilnya dari Aban ibnu Sam'an. Aban bin Sam'an mengambil akidahnya dari Talut ibnu Ahad, dari Labib ibnu Al-A'sam. Labib ibnu Al-A'sam Yahudi mengambil akidah ini dari orang-orang Yahudi Yaman di masanya, sehingga silsilah akidah Jahmiyah kembalinya kepada Yahud, umat yang terlaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sumber muara akidah mereka Yahudi. Wa asjahu, di akhir bait asjahu, sesuatu yang lemah. Ini lemah, minder dirinya, lemah untuk mengatakan ghairu makhluk, enggak berani untuk menyampaikan akidah ini, cenderung malah kepada akidah Jahmiyah. Atau di lafaz lain, di beberapa riwayat Ha'iyah, lafadznya wa asmahu, diriwayatkan wa asjahu, tadi maknanya melemah, lemah mereka untuk mengatakan ghairu makhluk, atau wa asmahu, artinya asmahu dari samah. Ini mereka merasa puas dan mereka rela untuk diri mereka dengan akidah yang batil ini, yang jelas-jelas rusaknya, yang nyata-nyata sesatnya, tapi itu yang mereka rela dan mereka senang untuk mereka ambil sebagai akidahnya. Wa asmahu, padahal batil dan rusak akidah ini. Demikian bait keempat disebutkan oleh imam tentang waqifah dan di sisi lain menunjukkan kepada kita bahwa a'immatus sunnah nubaha adzkiya, orang-orang yang jeli, tidak bisa ditipu dan dipermainkan. Al-waqifah maunya berharap bisa diterima di sana dan di sini. Kalau kepada Jahmiyah, ya mereka akan katakan kami tidak mengatakan ghairu makhluk seperti ahlu sunnah itu. Sehingga diharap oleh mereka bisa gabung dan diterima di komunitasnya. Berharap pula di kalangan ahlu sunnah untuk seperti itu. Wahaihat, bahwa kami tidak katakan makhluk seperti Jahmiyah. syubhat-syubhat mereka dibantah dan ditolak oleh a'immah. Dan keras sikap a'immah kepada mereka. Bahkan seperti tadi dihukumi Jahmiyah atau bahkan syar minal Jahmiyah. Di sisi lain juga mengajarkan kepada kita, enggak semua warok itu kemudian terpuji atau anggapan warok terpuji. Tidak semua sikap tengah dengan cara dan model yang dimaukan orang kemudian benar dan terpuji. Yang wajib kamu bersama ahlul haq, bersama haq wa ahlihi. Ini ahlul haq sedang perang bersama ahlul batil, sedang berkecamuk. Panas-panasnya perang itu di antara ahlul haq dan ahlul batil. Ahlul haq berdakwah dengan nusus, dengan dalil, menyampaikan, membantah syubhat. Ahlul batil pun terus menyebarkan syubhat-syubhatnya. Sementara kamu datang bukannya membela kepada ahlul haq, kamu biarkan ahlul haq dihabisi, difitnah, didustakan, dicela, dizalimi oleh ahlul batil, kemudian kamu anggap aku tawakuf. Ismin tawakuf. Tawakuf apa kamu? Kamu lihat, kamu tahu, kamu sadari saudara-saudaramu ahlu sunnah, ahlul haq terzolimi dengan berbagai macam bentuk kezoliman. Kamu tahu itu. Ahlul batil habis-habisan menyerang dan memerangi mereka. Kemudian kamu menyuruhkan tawakuf, kita tawakuf ini fitnah, kita enggak usah ikut-ikut, kita bukan sikap yang terpuji. Dan di mana letak cintamu kepada al-haq? Di mana ghirahmu kepada al-haq? Di mana pembelaanmu kepada ahlul haq? Hadza khudlan. La yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum. Khadhalahum. Al-khudlan tarkul i'anah. Kamu tinggalkan. Tidak kamu bela. Tidak kamu tolong. Saat itu dibutuhkan. Kamu memilih diam, kamu memilih tawakuf, kamu memilih. Ada sebagian orang yang seperti itu memang, walaupun di luar bab Quran, tapi sikap tawakuf yang tercela semacam ini ada saja muncul di tiap fitnah. Ini tadi warok barit, sok menampakkan warok, kita tawakuf, kita enggak ikut-ikut. Orang hendaknya berkaca dan bercermin sebelummu dan di depanmu ada a'immah, ada ulama, ada masyayikh, kibar ahlul ilm berbicara. Betapa merupakan kehinaan, kamu anggap dirimu lebih warok dari para ulama, cukup merupakan suatu kejelekan. Kamu anggap dirimu lebih takwa kepada Allah, lebih wasat, tidak ke sana, tidak kemari. Yang wajib kamu bela. Rasulullah SAW mewasiatkan unsur akhaka dzaliman au madzluma. Yang mazlum kamu bela. Yang kamu tahu, la fulan akhuna ikhwanuna haula, mereka di atas hak, mereka benar. Tuduhan-tuduhan itu palsu, dusta, zalim, tidak terbukti. Begitu kamu bela. Yang zalim pun kamu bela. Oh, ini kezaliman, tak pantas diucapkan fulan, tidak boleh dia berbicara semacam ini, melampaui batas, zalim. Kamu diam, berarti mana pertolonganmu kepada mazlum? Kamu diam, mana pertolonganmu kepada pihak yang zalim, terda'uh an zulmihi, dengan kamu menghentikan, mencegahnya dari kezalimannya. Mana? Kamu tawakuf. Maka enggak semuanya sikap semacam itu terpuji atau disarankan, baiklah. Tidak bisa diukur dengan hawa nafsu dan perasaan, tapi dengan ilmu, dengan hujjah. Nah, wala taqul al-Qur'anu halqun qara'tuhu fa inna kalamallah bil lafzi yudahu. Jangan pula engkau katakan Quran itu bacaanku yang aku baca, karena kalamullah dengan lafaz itu dijelaskan maknanya. Jangan kamu katakan qiraati, bacaanku terhadap Quran itu makhluk. Qiraati. Sekarang pindah masalah. Tadi waqifah sudah selesai, tawakuf. Masalah kedua. Pernyataan taib qiraati, bacaanku yang aku baca itu makhluk. Ini kebid'ahan lain yang dikenal atau dinamakan dengan bid'ah lafziyah. Firqah lafziyah. Yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk. Pelafatanku terhadap Qur'an makhluk. Atau tilawati, qiraati, bacaanku makhluk. Muncul bid'ah ini sama sumbernya dengan bid'ahnya Jahmiyah. Syubhat mereka sama seperti syubhatnya Jahmiyah. Kenapa ini diingkari oleh a'immah, ulama salaf? Karena kata dalam bahasa Arab al-lafad, lafad, tilawah, qiraah, semua ini kan masdar bentuknya. lafaz dari apa dayalfadu dayalfidu tilawah dari talayatlu tilawah qira'ah dari qara'a yaqra'u qira'ah semuanya masdar. Masdar membawa dua makna, bisa membawa dua makna, dua arti. Yang pertama, isim maf'ulnya. Berarti lafzi yang dimaukan adalah al-malfud, yang terlafadkan. Qira'ati yakni al-maqru, yang dibaca. Tilawati berarti al-madlu. Dan itu kalamullah. Dan itu bukan makhluk jelas. Yang kamu baca. Yang kamu tilawah. Yang kamu lafadkan. Al-malfud. Yang terlafadkan. Yang terbaca. Ini jelas bukan makhluk. Makna yang kedua dari masdar ini tadi. Harokatul lisan. Gerakan lisan. Gerakan bibir. Lafadz qiraah dalam artian itu. Gerakan bibir, lisan, suara yang keluar dari tenggorokan, dari mulut. Maka jelas kalau ini yang dimaksud makhluk. Kalau ini yang dimaksud makhluk terciptakan. Maka iskalnya yang menjadi problem masalah ketika mereka katakan lafzi bil Quran makhluk. Lafzi masdar tadi. Qiraati. Bacaanku terhadap Quran makhluk, kemana arahnya? Padahal maknanya dua. Kalau itu terkena kepada bentuk yang pertama, al-makru al-malfud, maka sama kepada akidah Jahmiyah. Lafaz ini belum jelas. Punya dua sayap makna. Maka lafziyah seperti A'imah sebutkan, lafziyah pun, kelompok lafziyah ini, Jahmiyah. Sama. Seperti waqifah. Dan munculnya syubhat atau bid'ah mereka juga bermuara kepada syubhat dan bid'ahnya Jahmiyah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, al-lafziyah Jahmiyah. Lama yang mengatakan lafzi tadi, Jahmiyah. Kata Imam Ahmad pula, man qala lafzi bil Quran makhluk fahuwa jahmi. Yang mengatakan lafadku terhadap Quran makhluk, maka dia jahmi. Wa man qala ghairu makhluk fahuwa mubtadi'. Atau kalau dia katakan lafzi bil Quran bukan makhluk, dia mubtadi' juga. Karena terkait makna yang kedua, tadi gerakan lisan, dari mulut, dari tenggorokan. Kalau dia katakan itu bukan makhluk, menyalahi juga akidah ahlu sunnah. Maka ucapan semacam ini bukan ucapan a'immah. Statement pernyataan yang munculnya bukan dari salaf. Bid'ah dimunculkan, lafzi bil Qur'an. Enggak ada. Dari sahabat, tabi'in, a'immah, atba' tabi'in. Tidak ada yang mengatakan ini. Munculnya kelompok dari Jahmiyah. Bagaimana lalu kalau ditanyakan sikap Ahlus Sunnah yang benar dalam perkara ini? Ya perlu tafsil. Orang harus jeli dan lebih berhati-hati. Dijelaskan, kalau yang kamu maksud dengan pernyataan lafzi bil Qur'an al-malfud yang terlafadkan, kiraati yakni al-makru yang dibaca, maka itu ghairu makhluk, bukan makhluk. Tapi kalau yang kamu maksud lafzi adalah gerakan mulut, lisan, tenggorokan, suara, maka ini semua makhluk ciptaan Allah. Maka suara, ya suaranya qori si pembaca, tetapi yang dia baca kalamullah Rabbul Alamin. Itu terkait kelompok lafziyah. Makanya al-kalam, suatu perkataan itu dinisbatkan idhofahnya kepada yang mengatakannya, bukan yang menyampaikannya. Ma'ruf. Ini kamu misalnya membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, dan seterusnya. Orang akan mengatakan, ini omongan siapa? Yang dibaca ini, perkataan siapa yang didengar ini tadi? Perkataan Allah, ayat Quran, dinisbatkan kepada yang mengatakannya dari awal. Karena Allah yang berkata, itu firman Allah. Kamu hanya menyampaikan saja, membacanya. Ada. Kata Imam Ahmad, Al-Quran kalamullah. Quran itu kalamullah. Haitsuma tawajjah. Apapun itu bentuknya. Artinya, yang dihafal di dada mukminin. Kamu hafal Fatihah, Al-Baqarah, An-Nas 30 juz. Hafalan itu ada dalam kalbumu. Yang kamu hafal, yang ada dadamu itu apa? Kalamullah. Atau itu sesuatu yang tertulis di mushaf, di kitab. Di mushaf. Yang tertulis di situ itu apa? Kalamullah. Itu pula yang terbaca saat dibaca oleh seorang qori, itu kalamullah. Atau itu yang terdengar, yang ini sangat saat kamu mendengar tilawah dari kaset atau apa misalnya, MP3. Yang kamu dengar adalah kalamullah. Itu yang Imam Ahmad maksud. Al-Quran kalamullah haithuma tawajjah. Tapi itu kalamullah. Baik itu yang ditulis di mushaf, dihafal di dada, didengar, dibaca. Makanya nadhim, dalam nadhimnya, baitnya mengatakan, fa inna kalamallahi bil lafzi yudahu. Seperti keyakinan akidah Ahlus Sunnah bahwa Quran kalamullah lafadznya maupun maknanya, agar tidak disalah artikan, agar tidak difahami keliru bahwa kalamullah itu lafadznya saja, maknanya bukan, atau maknanya saja, lafadznya bukan, tidak demikian. Lafadz maupun maknanya, Quran itu kalamullah. Yakni takallamallahu bihi haqiqatan. Benar-benar Allah yang berbicara dengan Quran ini. Itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Demikian bait, dua bait terkait Quran. Yang pertama tadi keempat bantahan kepada Waqifah yang telah lalu, dan yang kedua barusan bantahan beliau terhadap lafziyah. Ahlus Sunnah yang jelas ucapan-ucapan semacam itu bukan dari Ahlus Sunnah munculnya, bukan dari A'immah. Karena mereka dalam asma wa sifat ma'ruf membatasi diri dengan apa yang ada dalam Quran, yang ada dalam Sunnah. Tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Ini kan hal-hal baru semacam ini. Lafziyah. Tidak ada dalam Quran maupun Sunnah. Dan sikap yang benar bagi Ahlus Sunnah adalah tafsil. Karena kalau kamu ingkari, kamu benarkan kedua-duanya secara mutlak, salah. Kamu katakan lafzi bil Quran makhluk, kamu mau katakan salah. Bagaimana salah? Karena bisa berarti lafzi bil Quran tadi, yang suara yang keluar dari lisan, dari mulut, lidah, dan itu memang makhluk. Kamu katakan salah, padahal itu benar. Kamu katakan benar, bisa bermakna itu yang terbaca. Dan itu kalamullah, ghairu makhluk. Makanya, ini pendidikan penting bagi kita. Lebih berhati-hati dalam berbicara. Terutama masalah-masalah ilmiah semacam ini. Batasi dengan apa yang kamu dapati dari a'immah. Fahami duduk perkaranya secara ilmiah dan batasi bicara, jangan terlalu lebar ke sana kemari, akhirnya ngawur dan salah. Batasi. Jangan terlalu banyak berbicara, sebatas yang kamu tahu dari penjelasan a'immah, dari para ulama kita, selamat. Banyak orang terjebak dalam kesalahan, terjerumus dalam bid'ah dan penyimpangan karena apa ya? Insya'i istilahnya. Bicaranya itu insya'i. Munculnya dari dia sendiri. Disusun-susun oleh dia sendiri, kata-kata yang munculnya dari dia yang berkemungkinan salah, besar kemungkinannya. Tapi batasi diri, jangan insya'i seperti itu, tapi sebatas ilmiah yang ada dalam nas, ayat begini tafsir ulama salaf, hadis begini syarah ulama muhadditsin, penjelasan a'immah para ulama demikian, batasi, selamat kamu. Karena insya'i banyak bermasalah. Sebagai contoh, dan pernah disebutkan dari Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, beliau saat menjelaskan bahwa syubhat-syubhat mereka ini ahlul bidah ini tidak ubahnya, tentunya semuanya batil, tidak ubahnya seperti sarang atau rumah laba-laba, bahkan syubhat mereka lebih lemah dari itu. Secara insya'i khutbah dan pembicaraan kan wah orang mendengar kan lebih lemah dari sarang laba-laba, yakni enggak ada kekuatannya sama sekali, enggak ada benernya. Padahal omongan itu sendiri muntaqat, perkataan yang enggak benar, dikritisi. Dan beliau langsung diingatkan oleh salah satu muridnya, "Wahai Syekh, engkau katakan ucapan mereka itu seperti sarang laba-laba, bahkan lebih lemah dari sarang laba-laba. Berarti ada yang lebih lemah dari sarang laba-laba, ya kan? Sementara Allah mengatakan dalam nas Quran, wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Yang paling lemah rumah ankabut. Kenapa engkau katakan lebih lemah dari sarang ankabut? Langsung beliau tarojuk. Aku tadi mengatakan gini dan itu sabkul lisan, karena lepas saja. Dan aku cabut omongan itu. Ini tadi, insya'i. Bicara ilmiah, jangan insya'i. Batasi dirimu. Nas, ayat, hadis, penjelasan a'immah. Les. Kamu lepas sedikit, kamu kesana kemari, akan terjebak nanti. Karena perkaranya perkara gawat. Masalah penting, masalah akidah, masalah usul, masalah iman, masalah maka batasi. Itu mungkin faedah penting. Wallahu taala alam, kita cukupkan. Wassallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.